Fir'aun niku raja bejar ngaku Gusti Allah, tapi bojone soleka. Bojone Fir'aun niku sing ngurusi sinten? Sing ngurusi Nabi Musa. Bayine Nabi Musa niku durusi kange Fir'aun. Niki sing lanang bangsa bejat bajingan tapi bojone soleka. Neng yo ana kalane sing lanang saleh, sing wedok bajingan. Enten apa mboten? Enten bantul watang. Sing lanang ngalim saleh, sing wedok bajingan. Contohnya sinten? Nabi Lut. Nabi Lut iku sing lanang nabi, sing wedok bajingan, penggemar LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Menawi teng Thailand ambilnya lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. Tapi lah cara wong Jawa waria. Apa waria iki? Wedok ora lanang? Ora. Jadi yo lanang wong dititit kok niku. Tur baji-baji teng Indonesia niku ora kaya teng Thailand, Thailand ayu-ayu. Atau mereka itu merapatan bogem rimuan penguatan pas ngamen kok takon izin kamu sapa? Sucipto apa kamu sucipto? Susu ini lancet diganti botol kita ini susunya gede karena ganjelan surga mergo akeh syukure sing wedok mlebu surga mergo akeh sabare sing lanang syukur banget soalnya napa wong elek bojone ayo sing wedok sabar banget wong-wonge ayu bojone pilihan jenengan pengen mlebu surga siji mangakehe syukur loro mangakehe sabar. Sing lanang niku syukur banget kok bojone ayu alah-alah matur nuwun Gusti senajan rupane kaya ngene lak cara sampe rupane mung kaya saleh umpamane. Rupane pas-pasan wis ra karo-karuan kok kula iso duwe bojo ayu. Niku matur nuwune karo Gusti Allah niku pompa ra matur nuwun Gusti bojo kula ayu. Dadi mlebune surga mergo syukur. Sing wedok mergo bojone elek niku diuji kesabarannya karo Gusti Allah. Soale bendina dene-oneke tanggane ala yuyu, rupamu kaya ngono kok bojomu. Mergo sabar, sabare niku iso dadekke mlebu surga. Mila lak rumah tanggane jenengan pengen dilebokke surga karo Gusti Allah, pilihane mung loro, siji syukur, loro sabar. Cara paling gampang syukur kali sabar menika cara miturut Al-Qur'an carane pripun uripe sing sedeng-sedeng mawon tidak usah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Gusti Allah niku paling boten seneng orang yang berlebih-lebihan. Napa kemawon nak kepunjulen niku boten apik. Ini apa buatan? Kula kate matur. Sa oke-oke bodone pakan tong lamangan di namung sapiring. Luwe sapiring di wetenge ora muat ora amot. Sa pingin-pingin jenengan dandan yo wedake namung seneng telapak tangan tok ora kok sak babar wedak FIFA nomor 4 kok duwe kabeh. Iki ora mungkin. Sa seneng-senenge jenengan nganggo lipstik yo sak cukupe mawon lak kakean malah kaya jati lan. Pokoke kabeh ora ana kepunjulan. Kabeh lho. Bojo kepunjulan. Yo ora iso bojo siji sampe papat iki aturan Quran ora kok kepunjulan. Kowe goblok ora tau ngaji. Napa kemawon lak kepunjulan iku mboten apik. Saenak-enake tiyang mangan sate, niku paling enak ya dua tusuk pertama. Nggih napa mboten? Nggih. Tusuk ke-20 ya wis ora enak. Ora enak. Mboten mangsa seneng-senenge jenengan ngunjuk dawet, ya mung sak gelas, 10 gelas kelempoken. Ayo tak takon. Miturut jenengan teng donya niki sing paling enak apa? Kelon. Sa enak-enake kelon, suwengi yo pisan pindho. Pengen 15 yo coklat. aku ora kuat. Lho iki ora badan. Pak percaya praktek no. Ora badan. Ayo. Sampai napenake Mas Didi Kempon itu menghibur awake dhewe. Yo paling pol kados dalem nika insyaallah Mas Didi Kempon nyanyi dua album. Ya tetep mawon lak kakean niku ora kepenak. Mila ana wong Jawa niku lak mateni huruf N niku dadine ora apik. Aja mateni huruf N. Contoh sugih niku apik. Kesugihan ora apik. Warek apik, warken ora apik. Lemu apik, kelemon ora apik. Kuru kekuron ora ape, manjung ape, kemanjungan ora ape, merongos ape, kemerongosan ora ape, pesek ape, kepesekan ora ape, gondrong ape, kegondrongan ora ape. Mila Gus Mita gondrongnya pas tadi ape. Ganteng ape, kegantengan ora ape, ngaceng ape. Lah yang dia toh ngaceng niku ape, sing rape ngacengan. Mungkin dongo sing kusuk, mumpung wong loro niku dongane mandi, mungkin bar Mas Didi nyanyi sak lagu, sing nek pikir-pikir aja mulih dhisik. Tak dongake sing apik bengi, kula pajing dongo, termasuk sing kuburan kae. Jan anak-anak sing ning kuburan kae subhanallah, wis ra apa-apa le. Kowe sesuk yo bakale bali rono.